katakan dengan indah, dengan terluka hatiku hampa. Sepertinya luka menghampirinya. Kau beri rasa yang berbeda, mungkin ku salah mengertikannya. Yang ku rasa cinta, tetapi hatiku selalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Terjatuh dan terjatuh lagi, membuatku merasakan yang tak terjadi. Semua yang terbaik dan terlewati, semua yang terhenti tanpa ku akhiri. Kau buatku terjatuh dan terjatuh lagi, kau buatku merasakan yang tak terjadi. Semua yang terbaik dan terlewati, semua yang terhenti tanpa ku akhiri. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu.